مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi tanggal 8 Safar 1435 Hijriah, kembali kita duduk bersama mengkaji kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga amal kelak kita menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kemarin kita sudah membicarakan ayat yang ke-16 dan kita berhenti di sana. Ayat yang ke-16, salah satu sifat yang keberapa ini ayat yang ke-16 dari sifat orang munafik? Sifat yang ke-7 dari orang munafik adalah mengganti petunjuk dengan kesesatan. Dan Allah menyebutkan fama rabihat tijaratuhum. Ya, fama rabihat tijaratuhum, artinya perdagangan mereka tidak mendatangkan keuntungan. Kenapa? Karena mereka membeli barang yang buruk dengan harga yang sangat mahal, atau mereka menjual barang yang sangat baik dengan harga yang sangat murah. Ya, mereka jual keimanan dengan harga kesesatan, yaitu harga yang sangat murah. Mereka membeli kesesatan dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan harga iman. Ini adalah perdagangan yang tidak akan pernah menguntungkan. Kata siapa? Kata orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, yaitu ketika beliau menafsirkan ayat ini, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perdagangan mereka tidak akan pernah untung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kata Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir di generasi salaf, qad wallahi ra'aitumuhum kharaju minal huda ila dhalal wa minal jama'ati ila al-furqah wa minal amni ila al-khauf wa minas sunnati ila al-bid'ah. Perhatikan, demi Allah, aku telah benar-benar melihat mereka, yaitu orang-orang munafik, benar-benar keluar dari petunjuk kepada kesesatan, dari kepada kesatuan kaum muslim kepada terpecah belahnya kaum muslim, daripada keamanan kepada rasa takut, dari sunnah ke bid'ah. Ini semua adalah makna sama, yaitu mengganti keimanan dengan kesesatan, menjual keimanan ya, dan ingin mendapatkan kesesatan. Semuanya sama itu, dari kekafiran menuju dari keislaman menuju kekafiran, dari sunnah menuju perbuatan bid'ah, dari jamaah kesatuan kaum muslim menuju tercerai-berainya kaum muslim. Kemudian juga kita sudah sebutkan pada hari kemarin tentang sifat-sifat dari orang munafik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita sudah hitung ada 7. Silakan sebutkan dari pertama. Yang pertama, mengaku beriman akan tetapi apa? Tidak beriman. Ini sifat orang munafik. Yang kedua, menipu Allah padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Yang ketiga, kenapa? Apa? Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit kepada mereka. Yang keempat, mereka adalah orang-orang perusak tetapi malah mengaku sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan. Yang kelima, mencela sahabat. Nah, ini yang paling parah, yang kelima. Yang keenam, jika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan beriman. Tetapi jika bertemu dengan orang-orang kafir, mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok orang beriman. Yang keenam, yang ketujuh, yaitu tadi, mereka mengganti petunjuk dengan kesesatan. Baik, kita baca sekarang ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Aw kasaybin minas sama'i fi dhulumatin wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadu al barqu yaqtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idha أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan seorang yang menyalakan api, maka ketika api tersebut menerangi apa yang ada di sekitarnya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan api mereka atau cahaya mereka dan meninggalkan mereka di dalam kegelapan, dalam keadaan mereka tidak melihat. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini adalah memberikan perumpamaan kepada orang-orang munafik. Ya. Ya, perhatikan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ai mathaluhumul mutabiq lima kanu alai?" Yaitu perumpamaan mereka yang cocok atas apa yang mereka lakukan, kama thalil ladzi istawqada nara. Seperti orang-orang yang menyalakan sebuah api. Kana fi dhulmatin 'azimah. Yaitu dia berada di dalam kegelapan yang besar. Wa hajatun ilan nari syadidah. Fastawqadaha min ghairihi. Dan dia sangat membutuhkan pada api yang sangat luar biasa. Maka ia pun menyalakan api. Walam takun indahu mu'iddah. Akan tetapi dia sendiri tidak mempunyai persiapan. bal hiya kharijatun anhu, bahkan dia keluar, dia di luar dari daerah tersebut. Falamma adha'atin nar ma haulahu, ketika cahaya menerangi apa yang ada sekitar, api menerangi apa yang ada di sekitarnya, wa nadhara al-mahall alladhi huwa fi, dan dia melihat tempat apa yang ada, tempat yang dia tinggali, wa ma fihi minal mukhawifi wa amniha, wa intafa'a bitilka an-nur wa qarrat biha 'ainu wa dhanna annahu qadirun 'alayha wa bainama huwa kadhalik idh dhahaba Allahu binurihi, dan dia melihat tempat yang ada di sekitarnya, dan dia mengetahui mana yang menakutkan, mana yang tempat yang aman, dan dia mengambil manfaat dari cahaya tersebut. Wa qarrat biha 'ainu, dan matanya nyaman memandang hal tersebut karena dia sekarang sudah melihat, sudah ada cahaya, dan dia mengira bahwasanya dia bisa mengambil sesuatu tersebut. Bainama huwa kadzal, ketika dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya. Fa dhahaba anhu an-nur, maka hilanglah cahaya dari api tersebut. Wa dhahaba ma'ahu as-surur, dan lenyaplah juga kegembiraan yang ada pada dia. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimah wan naru al-muharraqah wan naril muharraqah, artinya dan dia masih dalam keadaan kegelapan dan api yang membakar. Fa dhahaba ma fiha min al-ishraq, maka lenyaplah apa yang ada darinya dari kegembiraan. Wa ma baqiya wa baqiya ma fiha min al-ihraq, yang tersisa hanya yang terbakar. Fa baqiya fi dhulumatin mutaaddidah, maka dia tetap dalam kegelapan yang terbilang-bilang. Dhulmatul lail, gelapnya malam. Dhulmatus sahab, gelapnya awan. Dhulmatul matar, gelapnya gelapnya hujan. Wa dhulmatul hasilatu ba'dan nur, dan kegelapan yang terjadi setelah adanya cahaya dari api tersebut. Fa kaifa yakunu halu hadzal mawsuq, bagaimana orang-orang yang mempunyai keadaan seperti ini. Fa kadzalika haula'il munafiqun, demikianlah orang-orang yang munafik. Istauqadu naral iman minal mu'minin, mereka menyalakan api keimanan dari orang beriman. Walam takun sifatun lahu, akan tetapi keimanan tersebut bukan sifat mereka. Fantafa'u biha, dia bisa mengambil manfaatnya. Wa haqqanat bidzalika dima'uhum, orang-orang munafik dengan mengaku beriman akhirnya darah-darah mereka terjaga. Wa salimat amwaluhum, dan harta-harta mereka terjaga. Wa hasala lahum naw'un minal amni fid dunya, dan mereka mendapatkan semacam ada keamanan di dunia. Fa bainahum 'ala dhat idh hajama 'alaihimul maut, maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kemunafikannya, meskipun selamat darahnya, selamat hartanya, tapi ketika datang kematian kepada mereka, fa sanabahumul intifa'u bidzalika nur, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil cahaya dari pengambilan manfaat dari cahaya tersebut. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adzab, yang akhirnya mereka akan mendapatkan kegundahan, keresahan dan siksa. Wa hasala lahum dhulmatul qabr, dan mereka mendapatkan gelapnya kekuburan. Wa dhulmatul kufr, dan mendapatkan gelapnya hasil kekafiran. Wa dhulmatul nifaq, dan mendapatkan gelapnya hasil kemunafikan. Wa dhulmul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, dan mereka mendapatkan kegelapan akibat maksiat yang mereka kerjakan dengan berbagai macam-macam maksiat. Wa ba'da dhalika dhulmatun nar wa bi'sal qarar, dan setelah itu mereka mendapatkan kegelapan api neraka, dan api neraka adalah tempat yang paling buruk. Sekarang saya ingin memahamkan benar-benar apa yang disebutkan oleh penulis tadi, yaitu beliau mengatakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17 menggambarkan sifat orang-orang munafik. Bagaimana sih sifat orang-orang munafik? Ada yang paham sifat orang munafik? Matsalahum kamatsalil ladzi istauqada nara, perumpamaannya adalah perumpamaan seseorang yang menyalakan api Falamma adha'at ma haula. Ketika api tersebut menyinari yang sekitarnya, ya, coba perhatikan. Ketika api tersebut, orang ini di luar, ini munafik. Orang ini menyalakan api di sini, ya. Api tersebut akhirnya menyinari sekitarnya. Tapi dia tidak masuk ke tempat yang aman, ke tempat yang terang benderang, tidak masuk ke situ. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haula. Ketika api tersebut menyalai, menerangi apa yang ada di sekitarnya sampai di sini, dia orang ini melihat, masya Allah, tempat itu luar biasa, indahnya, cahayanya luar biasa, keadaan di dalamnya, pemandangannya bagus. Ya, paham sampai sini, Pak? Ada orang yang menyalakan api, tapi dia di luar dari tempat yang bagus. Ini pemandangan yang bagus di sini. Di sini keimanan. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan terhadap orang munafik. Orang munafik ini melihat keimanan tersebut, entah dia melihat dari sini, entah dia melihat dari sini. Yang penting dia tidak masuk, dia cuma menyalakan api saja. Dia ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Paham ya ini? Nah, setelah api ini kan tidak sempurna dan tidak kekal. Setelah ini hangus, padam, ya, yang ada adalah gelap kembali. Dan dia tetap dalam kegelapannya. Ini sudah terbakar habis, dia masih dalam kegelapan. Makanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, orang munafik benar-benar gelap dia. Gelap, gimana gelapnya? Dia sudah gelap malam, kemudian gelap awan yang menutupi langit karena akibat api tadi mengembul awan asapnya. Ya, kemudian kegelapan akibat terbakarnya api ini, ya, dan dia masih saja di tempat yang gelap, tidak masuk ke sini. Begitulah orang munafik. Orang munafik, perhatikan kata beliau, ini kan perumpamaan, kita harus pahami sehingga kita benar-benar paham bagaimana Allah membuat perumpamaan orang munafik. Orang munafik dia seperti orang yang menyalakan api tadi. Dia ngaku-ngaku sebagai orang beriman. Oh, dia dapat manfaatnya. Manfaatnya apa? Karena dia ngaku sebagai orang beriman, tapi dia tidak masuk. Hartanya tidak ada yang mengganggu. Karena memang orang beriman itu hartanya suci, tidak ada yang mengganggu. Darahnya tidak ada yang mengganggu. Karena orang beriman itu darahnya suci, tidak boleh diteteskan. Ya. Nah, oke lah, dia akan mendapatkan di dunia sedikit dari manfaat. Dia hartanya terjaga, darahnya terjaga. Tapi kalau dia sudah meninggal, dicabut oleh malaikat maut yang di akhirat. Nah, kalau sudah apinya habis, nih, apinya habis itu kematian. Kalau sudah apinya habis, yang ada nanti di kuburan cuma apa? Kegelapan. Karena dia tidak mengambil manfaatnya, kegelapan, gelapnya kekafiran, kemunafikan, maksiat yang mereka kerjakan. Ya, kalau orang-orang munafik banyak maksiatnya, menghina sahabat, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbohong, kemudian kabur dari medan pertempuran, menuduh Aisyah, ini maksiat-maksiat besar. Ya. Nah, artinya apa? Orang munafik ketika dia di dunia, dia mengaku beriman. Mengaku beriman itu dalam gambaran di sini adalah menyalakan api. Paham, Pak? Mengaku beriman adalah menyalakan api. Akhirnya dia mendapat manfaat. Sebagaimana orang ini ketika nyalain api, dia dapat manfaat. Oh, dia melihat, tempat itu luar biasa. terang benderang, bagus, indah. Tapi ketika api itu mati, sama kayak orang munafik, ketika dia ngaku beriman, dia dapat faedah. Faedahnya apa? Nyawanya terjaga, tidak dibunuh, karena orang kafir, ya. Kalau seandainya dia dalam peperangan dan dia tidak mau masuk dalam agama Islam, dibunuh. Kemudian hartanya terjaga. Ada sedikitlah manfaat yang dia dapatkan ketika di dunia. Tapi ketika apinya sudah mati, yaitu di sini maksudnya, ketika mautnya sedang datang, maka apa? Dia tetap dalam kegelapan. Tidak bisa mengambil manfaat di sini. Nah, kalau orang munafik sudah mati, ya, meskipun dia di dunia tadi mendapatkan ini, kebaikan-kebaikan ini, tetapi tetap nanti di akhirat, di alam kubur, dia bersamaan dengan kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, kegelapan maksiat. Paham ya, para ikhwah sekalian? Nah, itu dia. Itu perumpamaan. Masaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka, yaitu perumpamaan orang-orang munafik, adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Ini masih ingat apa maksud menyalakan api? Maksud menyalakan api apa? Mengaku beriman, lisannya saya beriman, hatinya saya kafir. Ya, kalau bertemu dengan orang beriman, kami mengatakan saya beriman. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang kafir, mengatakan apa? Kami hanya mengolok-olok orang beriman. Nah, mereka dapat faedah dari itu. Faedahnya apa? Kalau kembali ke kota Madinah, oh, mereka dianggap sebagai kaum muslim, harta mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga. Yang sama, orang yang menyalakan api tadi, dia mendapatkan faedah. Apa? Melihat, bisa melihat. Tapi dia gak masuk sekarang. Ya? Nah, kalau apinya sudah mati, orang munafik sudah mati, maka tetap dia dalam kegelapan. Nah, begitulah ya. Apa namanya? Perumpamaannya. Karena perumpamaan itu otomatis kita harus paham. Agar kita bisa benar-benar memahami. Nah, begitulah orang munafik. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun. Apa arti summun? Hah? Tuli apa bisu? Tuli, ya. Bukmun, bisu. Umyun, ah, buta. Jadi, tuli, bisu, buta. Fahum la yarji'un. Dan mereka tidak kembali. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di? Falihada qala ta'ala anhum bukmun ay anin sama'il khair. Bukmun ay anin nutqi bihi. Umyun ay ru'yatul haq. Fahum la yarji'un. Oleh itulah, setelah itu, setelah menjelaskan perumpamaan orang munafik, ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, orang-orang munafik sumut. Orang-orang munafik itu adalah orang yang tuli, tidak mendengar kebaikan. Bukmun, ya, bisu dari mengatakan yang baik-baik. Kemudian umyun, buta dari melihat hal-hal yang baik-baik. Fahum la yarji'un. Mereka tidak kembali. Li'annahum tarakul haqqa ba'da an 'arafu. Karena kenapa orang-orang munafik tidak bisa kembali kepada keimanan? Ya, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Nah, ini faedah, Pak. Faedah pertama pagi ini. Semakin saya bilang bukan semakin, siksa akan semakin berat jika siksa akan semakin berat jika sarana semakin ada. Saya ulangi, siksa akan semakin berat jika sarana mendapatkan petunjuk semakin tersedia. Siksa akan semakin berat jika sarana untuk mendapatkan petunjuk semakin tersedia, tetapi tidak digunakan. Siksa akan semakin berat jika sarana untuk mendapatkan petunjuk tersedia tetapi tidak digunakan. Contohnya apa, Pak? Siapa yang bisa beri contoh? Pahami dulu, siksa akan semakin berat jika sarana untuk mendapatkan petunjuk tersedia tetapi tidak digunakan. Mendengarkan azan tetapi tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang lebih luar biasa lagi? Punya mata melihat mukjizat tetapi tidak mau beriman. Siksa semakin berat ketika sarana tersedia, sarana untuk mendapatkan petunjuk tersedia tetapi tidak digunakan. Contoh yang lain, Pak. Kita punya kaki, sehat badan. Ya. Ini orang yang tidak pergi ke masjid. Akan lebih berat siksanya kalau seandainya ada orang yang tidak punya kaki, tua renta, datang ke masjid. Nanti di akhirat akan dibandingkan oleh Allah. Wahai si fulan, kenapa kamu gak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Itu orang yang tua renta, kakinya buntung, buta, ya, bisa pergi ke masjid dansa pertama. Wah, ini lebih berat, Pak, siksanya. Contoh yang lain. Itu kamu kenapa tidak membaca Al-Quran? Bahkan tidak ada hafalan Al-Quran. Itu orang-orang yang cacat mental. Hafalannya lebih banyak daripada kita. Lebih berat siksanya. Makanya ada sering perkataan ulama-ulama salaf, laqad at'aba man ba'dahu. Sungguh si fulan telah menyulitkan orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena ada, saya lupa, entah itu Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri atau itu Sa'id bin Musayyib atau itu Imam Az-Zuhri, pokoknya di antara orang-orang salaf. Atau itu A'mash Sulaiman bin Mihran. Beliau ini orang yang cacat. Tetapi 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam. Nah, ini lebih berat nanti siksanya untuk kita. Coba perhatikan tuh si fulan cacat bisa 40 tahun. Bukan hanya setahun dua tahun, bukan sehari dua hari, 40 tahun. Ya, tidak pernah terlepas takbiratul ihram imam. Lah kamu sehat kemana? Nah, gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Siksa akan terasa lebih berat jika sarana untuk mendapatkan petunjuk tersedia tetapi tidak digunakan. Saya beri contoh lagi. Orang yang miskinnya luar biasa tapi masih bisa berkurban. Ini akan menjadi pemberat dosa nantinya bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya tapi tidak mau berkurban. Dia punya sarana, diluaskan rezekinya tetapi dia tidak jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya maksud saya, Pak? Siksa akan terasa lebih berat jika ada sarana petunjuk tetapi tidak digunakan. Jika sarana petunjuk ada tetapi tidak digunakan. Sama dengan orang munafik. Apa kurangnya orang munafik? Melihat Nabi, apa? Kemudian melihat mukjizat Rasul, kemudian melihat Al-Quran itu benar adanya, bahkan mereka melihat kabar-kabar yang langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kurangnya? Maka siksa mereka nanti di akhirat lebih berat. Kenapa? Dibandingkan dengan orang sekarang. Orang sekarang belum pernah melihat Nabi tapi beriman kepada beliau. Tidak menjadi orang munafik. Maka nanti di akhirat Allah akan membandingkan kepada orang munafik. Tuh lihat. Orang-orang yang di abad ke-15 Hijriah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keimanan. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu, ya, kamu melihat Rasulullah, melihat mukjizatnya, melihat Al-Quran turun dan segala macam. Kamu masih tidak beriman. Ini lebih berat nanti siksanya di hari kiamat. Nah, apapun, ya, jika sarana tersedia untuk mendapatkan petunjuk, tetapi tidak digunakan, ini akan memberatkan siksa nanti di akhir. Ini akan memberatkan siksa nanti di akhir. Contoh misalkan, orang tidak mau datang ke majelis ilmu, padahal rumahnya dekat di sini. Yang jauh-jauh akan menjadi pemberat orang tersebut. Tuh, orangnya rumahnya saya pernah nanya salah satu jamaah, di mana mas? Di Anjir. Anjir itu berapa lama dari sini? Setengah jam. Hah? Satu jam. Satu jam. Ini yang rumahnya 5 menit, 10 menit enggak mau hadir. Nah, itu nanti pemberat yang jadi Anjir ini pemberat bagi yang 5 menit. Ya. Wah, kalau gitu yang Anjir enggak usah datang aja deh. Ya. Yang rumahnya cuma di mana? Di dekat-dekat sini. Enggak mau datang. Ah, dengerin streaming aja lah katanya. Ya boleh, silakan dengarkan streaming. Akan tetapi itu kan juga kalau kita duduk di masjid, coba luar biasa. Kadang saya berpikir, ini sering saya utarakan juga. Orang, sebagian orang itu mempunyai skala prioritas yang terbalik. Kenapa? Kalau dia duduk di TV itu lama bisa. Terutama kalau nonton-nonton yang hal-hal yang berbau maksiat dan dosa, lama. Kalau Raja TV mungkin, wah, baca lagi baca Quran, apalagi lagi ceramah, langsung diganti dan segala macam. Ya, sebagian orang seperti itu. Tapi kalau nonton acara musik, acara lawak, impotemen, ya, apa saja, maka lama, bisa lama nih. Tapi giliran duduk di masjid, imamnya terlambat 1 menit, 2 menit, saya terlambat keluar saja sudah sudah provokator sama teman-temannya. Wah, Ustaz terlambat. Ya. Provokator sama teman-temannya. Memprovokasi teman-temannya. Subhanallah. Seakan-akan di masjid itu di karpetnya itu ada ulat-ulat yang bulu yang tidak nyaman kita untuk di dalam. Duduk di dalam. Atau masjid dianggap sebagai sebuah bangunan yang sangat angker. Orang takut habis sholat langsung kabur pokoknya dari masjid. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang ya menunggu sholat kecuali dia di dalam sholat. Ketika dia selesai mengerjakan sholat dan dia menunggu sholat selanjutnya, itu berarti dia masih dianggap sholat. Berarti pahalanya masih terus. Itu satu. Yang kedua, orang yang berada di dalam masjid, dia akan didoakan oleh malaikat 3 kali. Tiga hal. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahumma rahmahu. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, berikan taubat kepada si fulan. Ya Allah, rahmati si fulan. Itu tidak didapatkan di depan televisi-televisi yang nontonnya macam-macam, aneh-aneh, yang berbau dosa dan maksiat. Ya, ini pada ikhwan sekalian, itulah skala prioritas. Nah, makanya sekali lagi, ini terjadi kepada orang-orang munafik, siksa akan tambah berat jika terdapat sarana untuk mendapat petunjuk tetapi tidak dipakai, tidak digunakan. Ya, seperti itu. Sama, ustaznya ada, tapi dijauhi terus. Siksa akan tambah berat nantinya. Ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, yang jauh-jauh datang. Sedangkan yang dekat-dekat, alasan banyak. Orang bikin alasan mah gampang. Ya. Orang-orang yang dipanggil KPK itu alasannya macam-macam, banyak sekali. Mudah. Tapi sebenarnya yang jadi standar adalah seorang melakukan atau tidak melakukan. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Ini faedah yang sangat luar biasa. Saya sering memperhatikannya karena itu kejadian kepada saya pernah sekali. sebuah kejadian yang saya tidak akan pernah lupa. Pernah saya di sub pertama di Masjid Nabawi. Di samping saya seorang mungkin warga negara India atau Pakistan. Tua rentan. Orang mau berdiri saja dia memegang tongkatnya itu dari pucuk tongkatnya paling rendah sampai paling tinggi untuk berdiri dan bergemetar. Berdiri itu gemetar saking tidak kuatnya berdiri, tapi beliau tidak mau sholat sambil duduk. Beliau semampu beliau, karena Allah berfirman fattaqullah mastata', bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Beliau mengira bahwasanya diri beliau masih kuat berdiri. Orang tua seperti itu biasanya pendengarannya kurang, penglihatannya sudah rabun. Maka beliau sebelum sholat mengatakan kepada saya dengan bahasa India, saya tidak paham, yang jelas bukan nyanyi-nyanyi. Dia mengatakan, dia menyolek saya, dia bilang, tapi saya paham maksudnya. Apa yang dia bicarakan saya tidak paham, maksudnya saya paham. Yaitu, apabila imam sudah takbiratul ihram, ataupun imam berpindah, Allahu Akbar, berpindah gerakan, maka tolong beri isyarat kepada saya. Apa sebabnya? Karena tidak mendengar dan karena tidak melihat. Akhirnya tugas saya, di samping saya harus khusyuk sholat, saya juga harus mencolek beliau setiap kali bergerak. Saya berpikir, subhanallah, ini orang akan menjadi pemberat nanti bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Orang masih sehat, badan masih kuat, kaki masih sehat, mata masih kuat, pendengaran masih sehat. Tapi sholatnya di rumah, terlambat bangun subuh. Menjadi pemberat itu nanti, orang-orang seperti itu menjadi pemberat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ambil contoh banyak sekali seperti itu. Banyak sekali. Ambil contoh, kita takut itu menjadi pemberatan. Jadi kalau nanti saya ingatkan, hati-hati itu pemberat dosa kita. Berarti Bapak paham, hati-hati itu pemberat dosa kita. Itu maksud saya paham. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang munafik seperti itu. Li'annahum tarakul haq ba'da ma'arafu. Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Ini lebih berat dibandingkan orang yang tidak tahu sama sekali dan meninggalkan. Orang Yahudi seperti itu. Mereka tahu di dalam kita mereka ada Nabi setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Musa, setelah Nabi Isa. Tetapi mereka tutup-tutupi dengan tangan mereka. Ini lebih berat siksanya. Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Fala yarji'una ilaihi. Salah satu siksanya yang terberat adalah mereka tidak kembali ke keimanan. Lihat saja orang-orang munafik di zaman Rasulullah, seluruhnya dari A sampai Z tidak ada yang beriman. Ini siksa. Ya. Allah tidak berikan petunjuk kepada mereka. Bi khilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dhalal. Beda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan karena ketidaktahuan. Ini beda. Makanya kita harus ketika berdakwah tersebut harus mengenal situasi, mengenal kondisi, jangan asal haram. Enggak boleh. Dia tanya dulu, wahai si fulan, tahu enggak? Allah dan Rasulnya berfirman seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Oh, hanya tahu aja. Nah, kalau hanya tahu, orang padahakan ini. Oh, berarti kan dia meninggalkan kebenaran karena kebodohan. Pernah kejadian sekali. Kejadian nyata, seorang dai di Arab Saudi bercerita. Dan beliau, kejadian itu tidak akan pernah beliau lupakan dan menjadikan beliau lebih lemah lembut dalam berdakwah, terutama kepada sanak kerabat, kawan-kawan terdekat. Beliau mengatakan, suatu ketika saya naik mobil. Kemudian ketika naik mobil, di samping saya ada mobil juga pas di traffic light, lampu merah, di samping saya ada mobil juga. Yang dia menyalakan musik dengan begitu kencangnya. biasanya musik dangdut campur sari ini. Kalau di sana apalah. Habis itu orang tersebut saya panggil-panggil tidak mendengar. Baik. Dan saya lihat ke orang tersebut penampilannya penampilan sunnah. Jenggota, kemudian gutrohnya. Kalau Bapak melihat di Arab Saudi, orang yang gutroh, kita menyebutnya gutroh surban yang merah itu namanya gutroh. Itu tidak memakai iqal, tidak memakai yang hitam itu biasanya orang-orang penuntut ilmu. Itu ciri di Arab Saudi begitu. Ya, para pelajar, para syekh, mereka seperti itu. Nah, orangnya penampilannya seperti itu. Tidak pakai iqal, tapi cuma pakai gutroh, kemudian jenggot. Ketika sudah lepas dari traffic light, saya kejar dia, kemudian saya langsung banting setir untuk menahan. Dia melihat saya, dia berhenti. Kemudian saya ketok, kemudian saya langsung maki-maki. Aisyah, ama tastahilallah, ama attaqillah. Apa-apaan kamu ini? Apakah kamu tidak mau sama Allah Subhanahu wa taala? Lihat jenggotmu ini. Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia diam aja. Kemudian dia ngambil kertas. Dia mengatakan, dia tulis sesuatu. Tulis sesuatu. Ternyata apa? Setelah orang yang marah-marah tadi melihat, langsung dia menangis, menggetar. Ternyata dia nulis apa? Saya tuli, tolong beritahu saya apa kesalahan saya dan apa yang kamu inginkan. Kata dia, astagfirullah. Langsung dia beristighfar begitu banyak. Dia mohon maaf dengan menulis kembali mohon maaf. Tapi masih satu pertanyaan yang dia bingung. Kenapa itu mobil setiap dihidupkan yang nyala musik? Apakah dia tidak tahu? Jelas dia tidak mendengar. Maka dia tanya lewat kertas tersebut. Kata dia, ini tadi malam mobil dipinjam oleh adik saya. Adik saya sampai sekarang belum menjadi orang yang soleh, masih suka musik, jalan-jalan malam dan sebagainya. Pagi-pagi saya mengerjakan sholat subuh, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mendengar. Subhanallah. Lihat, perhatikan baik-baik. Tanya dulu kalau ingin berdakwah. Berdakwah itu asal muasalnya hukumnya lemah lembut. Tidak boleh kita asal serampang bertanya kepada seseorang. Jangan. Bidah. Jangan. Tanya dulu ya akhi. Sini. Saya ingin bicara. Baik-baik nanya. Ya. Itu lemah lembut. Contoh nyata yang sangat luar biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan di sini bi khilafi man taraka al-haqqa an jahlin wa dhal. Beda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan ketidaktahuan. Fa innahu la yaqin. Dia tidak sadar wa huwa aqrabu ruju'an minhum. Perhatikan. Dan orang yang tidak tahu lebih cepat untuk kembalinya daripada orang yang sudah terkontaminasi dengan syubhat-syubhat, susah untuk kembali. Orang yang sudah mengenal kebaikan tetapi dia meninggalkan kebaikan tersebut lebih berat untuk kembalinya dibandingkan orang yang tidak mengenal kebaikan kemudian kita ajak kepada kebaikan, mungkin lebih cepat untuk apa, mengambil kebaikan tersebut. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hal ini, para ikhwah sekalian? Yang kita bisa ambil faedah dari hal ini adalah bahwasanya seorang ketika dia mendapatkan petunjuk, genggam petunjuk itu kuat-kuat sampai ajal menjemput. Karena apabila petunjuk yang sudah dia kenal dia tinggalkan, sulit bagi dia untuk kembali. Dan itu terbukti terhadap orang-orang munafik. Ya, faedah yang kita bisa ambil berat Ya, faedah yang sangat luar biasa dari apa yang terjadi kepada orang munafik ya adalah seseorang jika sudah mengenal petunjuk, genggam petunjuk tersebut erat-erat. Berdoa kepada Allah agar tidak lepas petunjuk tersebut sampai ajal menjemputnya. Karena kalau seandainya dia tinggalkan petunjuk tersebut, kapan dia ingin kembali sulit. Bahkan Allah mengatakan fahum la yarji'un, mereka tidak kembali kepada kebaikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu baik-baik. Pelajaran yang sangat luar biasa pagi ini, meskipun cuma dua pelajaran kita ambil, yaitu seseorang jika sudah mendapatkan petunjuk maka pegang itu erat. Karena jika dia lepaskan petunjuk tersebut setelah mengenalnya, dia akan sangat sulit kembali, bahkan kemungkinan besar tidak kembali kepada petunjuk tersebut. Nah, sama itu kebiasaan orang-orang yang dulunya duduk bersama orang-orang soleh, sukanya ke masjid, sukanya mungkin dulu kalau sebelum kita punya masjid Imam Syafi'i, dulu kita kajian keliling, jamaah keliling kemana-mana. Sekarang kok jarang terlihat, sulit untuk kembali. Ya, apalagi jarang terlihatnya gara-gara berbuat maksiat, itu sulit untuk kembali. Saya katakan sulit bukan berarti tidak mungkin, sulit untuk kembali. Fahum layar jiwan, mereka tidak kembali kata Allah Subhanahu. Kenapa? Karena mereka sudah terkontaminasi, tercampuri dengan sesuatu yang bukan petunjuk. Beda dengan orang yang asalnya memang tidak tahu, tidak tahu kepada kebenaran, kemudian disuguhkan kepada sebuah kebenaran, langsung dia tahu, langsung dia merasa nyaman dengan kebenaran tersebut. Faedah yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah coba-coba kesesatan. Jangan pernah coba-coba kesesatan di dalam diri kita. Karena sekali kita mencoba, sulit untuk keluar darinya. Jangan pernah coba-coba kesesatan. Karena sekali kita mencoba, sulit kita untuk keluar darinya. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, di ayat yang ke-18 atau apa, ke-19, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan lagi. Ya, nanti insyaallah besok hari kita akan jelaskan perumpamaan yang kedua dari orang munafik, yaitu kasayibin minas sama. Yaitu seperti sayib. Sayib itu apa? Halilintar dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'. Di dalamnya terdapat kegelapan dan juga terdapat seperti hujan dari langit. Di dalamnya ada, kalau lagi hujan apa? Ada gelap, ada petir, ada halilintar. Ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'id. Mereka takut. Mereka takut dengan cara memasukkan telinga-telinga mereka jari-jari mereka ke telinga. Takut mereka akan kematian. Wallahu muhitum bil kafir. Tetapi yaitu yakadul barqu yakhthafu absarahum. Hampir saja halilintar tersebut mengambil mata-mata mereka. Tetapi mereka cuma bisa mengambil cahaya dari situ, tidak mau beriman. Orang munafik seperti itu. Kullama adha'a lahum masyawfi. Jika ada cahaya halilintar kan sebentar dia bisa berjalan. Wa idza adzama 'alaihim qamu, kalau sudah gelap dia diam aja di situ. Itulah orang munafik. Ya. Cuma memanfaatkan yang sedikit, tidak mau mengambil yang banyak. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang munafik itu mengganti petunjuk dengan kesesatan. Semakin sesat, semakin dia ambil dan dia tinggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira nanti saya akan bahas lebih dalam lagi ayat yang ke-9 dan 19 dan 20. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Silakan juga bertanya. Nah. Ya, tutupnya mana ini? Terima kasih. Ya. Setelah menyimak apa yang disampaikan Ustaz berkaitan dengan faedah yang kedua tadi, jika seseorang mendapat petunjuk dan harus menegak. Iya. Saya teringat pada Fulan bin Supulan. Bahkan Fulan ini ada dua orang Fulan. Yang dulunya tidak mengenal sunnah, karena saya mengajaknya begitu gigih, akhirnya mereka berdua ini mau ikut. Dulunya merokok, sempat setelah mengenal sunnah tidak merokok lagi. Tetapi sekarang mereka berdua kembali merokok dan kembali malas ke taklim. Saya sedih karena dulu saya sangat senang karena akan mendapatkan pahala yang mereka kerjakan karena saya yang mengajak. Ini tanggapan Ustaz seperti apa? Apakah mereka termasuk orang-orang seperti ini? Ya. Maka pada ikhwah sekalian, mereka itu butuh, perlu dorongan kembali dan memerlukan sangat doa dari kita-kita. Dan itulah cara berteman karena Allah yang terbaik. Salah satu pertemanan karena Allah, kita tidak butuh komersil dari orang yang kita teman. Kita tidak butuh hadiah. Kita tidak perlu uang dari orang yang kita teman. Kita butuh mereka mendoakan kita. Kita butuh mereka menyapa kita. Kita butuh mereka selalu berhubungan baik dengan kita. Itu yang berteman karena Allah. Maka nasihat saya kepada teman-teman tersebut, dekati, jangan malah dijauhi, atau jangan malah disindir, dihabis-habisi, jangan. Tapi dekati dengan baik, diambil hatinya, diambil hatinya agar orang tersebut benar-benar kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Diambil hatinya, jangan sampai dikucilkan ataupun dijauhi, karena Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka. Dan untuk saat tersebut mereka belum lulus dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang teman-teman mereka, kita ajak mereka kembali kepada jalan Allah. Duduk berduaan dengannya, apa sih masalahnya kok sampai kembali lagi? Kenapa kok sulit? Apakah sulit mempertahankan untuk kembali ke majelis ilmu berteman dengan orang-orang soleh? Dan peringatan kepada bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu juga yang hadir, saudara-saudari sekalian, begitulah syu'mul maksiat, begitulah keburukan sebuah maksiat, menjadikan orang malu, kemudian merasa risih jika duduk bersama orang-orang yang suka ke masjid, suka di majelis ilmu, suka mengerjakan sunnah, orang-orang yang saleh. Itu buruknya maksiat, menjadikan dia jauh dari orang-orang yang saleh. Maka hati-hati. Seperti yang saya katakan tadi, pertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan selalu mencari lingkungan yang kondusif. Karena pengalaman yang terjadi adalah apabila seseorang yang asalnya dekat dengan orang-orang saleh, kemudian dia menjauh, kemudian tidak terdengar lagi, ternyata terdengarnya masuk penjara. Atau terdengarnya sudah melakukan maksiat. Nah, itu akibat dari jauhnya dia dari lingkungan yang baik. Dan terkadang kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Salafus Shalih, ada namanya dua pekerjaan, tarbiyah dan tasfiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Setelah kita menghilangkan dari orang tersebut akidah yang buruk, kebiasaan yang buruk, akhlak-akhlak buruk, maka dia sudah tasfiyah. Tinggal kita mendidik. Maka introspeksi di situ, mungkin kita kurang selama ini kepada teman tersebut. Kita sibuk sendiri, akhirnya teman tersebut kembali kepada jalannya yang salah. Dan terus seperti itu, sehingga kita bisa mengoreksi diri kita. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sebelum saya berangkat ke sunnah, saya basicnya dulu NU, Ustaz. Kemudian saya mencoba belajar mengaji dulu sama orang NU. belajar Al-Quran. Setelah saya pengen belajar sama salah seorang guru ngaji, beliau mengatakan kepada kita lebih baik kita membina pengajian katanya. Nah sekarang ini kan saya ini termasuk pembina di dalam pengajian Al-Quran, walaupun saya masih dalam belajar. Nah, kemudian nah, setelah saya mengenal sunnah kan saya langsung sering kegiatan saya sering kesini. Nah, terus apa-apa yang kita dapat mungkin dari ustadz, dapat membaca, dapat dari mana sumbernya, kita sampaikan kepada sang guru tersebut. Tapi hari ini saya mendapat jawaban bahwa guru tersebut walaupun dia ahlinya di dalam tajwid, dalam mahraj huruf juga dia ahlinya, tapi yang saya membingungkan setiap kali saya sampaikan dia menghindar daripada itu. Bahkan di tiap-tiap pengajian saya tegaskan saya tidak mau lagi mendengar doa arwah ataupun doa haul. Kalau itu saya dengar, saya cukup mengaji dan saya tinggalkan. Nah, kemudian salah satunya itu. Yang kedua, juga di keluarga kita, terutama di kalangan, di bagian daripada istri kita ataupun mertua kita, itu sering mengadakan kegiatan yang akhir-akhir tadi kebetulan ipar saya meninggal dunia, dan saya setelah saya ke rumah sakit sampai dia meninggal, saya nungguin. Terus setelah acara ngumpul-ngumpul saya hilang, kecuali acara memandikan dan acara menyolatkan sampai ke kubur, selainnya saya tidak ikut. Orang-orang ini pada bingung, maaf, karena dulu kita adalah salah seorang yang begitu orang datang saya menerima tamu, dimukakan, mengundang-undang orang saya dulu. Sekarang seluruh kampung orang bertanya tentang saya, apa itu haji? Ajian apa lagi itu katanya. Nah justru itu banyak sekarang ini ulama-ulama yang di tempat tinggal saya itu justru memandang saya ini apa semacam terisolir lah dari mereka. Wah ini tidak benar ini katanya. Tapi saya coba jelaskan kita ini beragama ini, Islam ini di atas dalil kata saya, bukan di atas akal, bukan di atas perasaan, dan bukan di atas tradisi. Itu yang saya katakan kepada mereka, biar saya pikir mereka paham, karena Islam ini agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah dan kita harus mengikuti itu. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Kalau masalah lain bisa saja toleransi kali. Mungkin itu jadi Ustaz, dan saya pertanyakan kepada Ustaz tentang sikap kita seperti apa nanti ke depan. Terima kasih Ustaz. Saya katakan kepada Bapak, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di lingkungan yang begitu berat. Kadang-kadang hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal seseorang. Asia alaihi salam di lingkungan kekafiran, suami dari seorang yang mengaku menjadi Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada beliau. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam keadaan seperti itu beliau juga mempertahankan akidah beliau, dan itu tidak mudah. Bapak harus benar-benar pahami di dalam kehidupan bahwa siapapun yang memegang kepada yang hak akan berhadapan dengan musuh-musuhnya. Tidak akan mungkin nyaman atau tidak akan mungkin lempeng, tetapi harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, am hasibtum an tutraku an ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibi. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga kami tahu siapa orang-orang yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa orang-orang yang dusta dalam imannya. Maka nasihat saya kepada bapak yang sudah diberikan petunjuk kepada sunnah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua alhamdulillah awalan wa akhiran. Itu adalah kemurahan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha kita. Bukan ustaznya. Semata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Awalan wa akhiran. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoalah kepada Allah untuk senantiasa istiqamah. Karena mendapatkan hidayah itu lebih mudah daripada mempertahankan hidayah. Mendapatkan hidayah lebih mudah daripada mempertahankan hidayah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah untuk mempertahankan hidayah tersebut, kita akhirnya tawadhu. Kita akhirnya tidak sombong. Kita akhirnya tidak suka mencaci orang. Kita akhirnya sukanya mengajak orang. Sukanya kita berdakwah. Bukan sukanya memponis. Karena kita takut jangan-jangan petunjuk tersebut diambil. Kita akhirnya mengajak orang untuk senantiasa. Ayo, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Akhirnya kita, diri kita dibarengin sifat antara roja dan khauf, antara rasa takut dan rasa harap. Yang ketiga yang saya nasihatkan kepada bapak, tuntutlah ilmu banyak-banyak. Karena hidayah akan selalu tetap jika kita berilmu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, babul ilmi qabla al-qawli wa al-amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Tuntut ilmu banyak-banyak. Masih ada waktu, tidak ada kata terlambat. Kemudian yang keempat, ketika diajak kepada acara-acara yang tidak sesuai, maka bapak cukup mengatakan, mohon maaf saya tidak mengerjakannya lagi. Jangan diperpanjang perkataan, jangan dijadikan sebagai debat kusir. Cukup mengatakan seperti itu untuk tak cakap. Kalau bapak sudah merasa mampu untuk menjelaskan kepada orang-orang, maka silahkan jelaskan. Kalau bapak ingin menambahkan, maka nanti bapak akan ditanya, kenapa tidak mengerjakan lagi? Maka bisa hanya mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mengerjakan. Cukup. Nah itu beberapa kiat ketika bapak baru-baru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.